Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahumallah ta'ala. Kita masih dalam pembahasan rincian nama-nama Allah Azza wa Jalla, penjelasan tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas 5 nama, yaitu Allah Al-Ilah, kemudian Ar-Rabb, kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pada kesempatan ini insyaAllah kita akan melanjutkan Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Kata Syekh, dua nama ini disebutkan dalam Al-Quran dalam 3 ayat secara bersamaan. Jadi dua nama ini kenapa dibahas bersamaan? Karena ada 3 ayat yang menyebutkan Al-Hayyu Al-Qayyum secara bersamaan. Yang pertama dalam ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua surat Ali Imran ayat kedua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lafaznya sama persis dengan yang ada pada ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan jemaah sekalian, dalam dua ayat ini ada faedah penting. Sebelum Allah menyampaikan dia adalah al-hayyul qayyum, maka Allah menyampaikan terlebih dahulu la ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu Allah menyampaikan dia adalah Al-Hayyul Qayyum. Maka ayat ini bermakna memberikan alasan agar kita berfikir mengapa hanya dia yang berhak disembah, karena hanya dia Al-Hayyul Qayyum. Sebagaimana insyaAllah akan kita ketahui apa arti Al-Hayyul Qayyum dari penjelasan penulis. Kemudian ayat yang ketiga di surat Toha ayat 111. Wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Wajah-wajah tertunduk kepada Al-Hayyul Qayyum, yaitu di hari kiamat wajah-wajah manusia tertunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian Syekh mulai menjelaskan makna Al-Hayy dan Al-Qayyum dan sifat yang terkandung di dalamnya. Kata beliau, wasmuhu tabaraka wa ta'ala Al-Hayy. Adapun nama Allah Al-Hayy, yang artinya yang maha hidup, kalau kita terjemahkan Al-Hayy yang maha hidup. Fihi isbatul hayah sifatan lillahi azza wa jalla. Maka dalam nama ini terdapat penetapan sifat al-hayat, sifat kehidupan bagi Allah Azza wa Jalla. Seperti apa sifat kehidupan bagi Allah itu? Wahya hayatun kamilatun laysat masbuqatan bi'adamin. Kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna, yang tidak didahului oleh ketidakadaan. Beda dengan makhluk. Makhluk dulunya tidak ada. kemudian menjadi ada. Adapun Allah, kehidupannya adalah kehidupan yang sempurna, tidak didahului oleh ketidakadaan terlebih dahulu. Iya. Wala yalhaquha zawalun wa fana'un. Dan juga kehidupan bagi Allah tidak akan hilang dan tidak fana, tidak sementara, tetapi kekal abadi. Kehidupan bagi Allah betul-betul sempurna. Tidak didahului oleh ketidakadaan, tidak pula akan datang masa hilangnya, tidak, tapi kekal abadi. Wala ya'tarihan naqsun wa aibun. Dan tidak pula mengandung kekurangan ataupun aib. Sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada aib. Adapun kita makhluk, kita hidup dan kelak kita akan berpisah dengan hidup ini, dan hidup kita penuh dengan kekurangan dan penuh dengan aib. Banyak sekali kekurangan kita, baik kekurangan secara fisik maupun kekurangan sifat-sifat kita, baik aib secara fisik ataupun aib di dalam sifat-sifat kita, sifat-sifat yang tercela. Jalla Rabbuna wa taqaddasa an dzalik. Maha agung Rabb kita dan suci dari segala kekurangan. Hayatan tastalzimu kamala sifatihi subhanah. Kehidupannya adalah kehidupan yang mengandung kesempurnaan sifat-sifatnya. Min ilmihi, yaitu sempurna sifat ilmunya. Wa sam'ihi, sempurna sifat pendengarannya. Wa basarihi, sempurna sifat penglihatannya. Wa qudratihi, sempurna kekuasaannya. Wa iradatihi, sempurna kehendaknya. Wa rahmatihi, sempurna rahmatnya. Wa fi'lihi ma yasha, dan sempurna kehendaknya atau perbuatannya terhadap apa yang dia kehendaki. Dia melakukan apa saja yang dia kehendaki. Ila ghairi dhalika min sifati kamalihi, dan sifat-sifat kesempurnaan selain itu. Jadi sifat al-hayatu ini mengandung semua sifat kesempurnaan. Kalau dia maha hidup, maka maha hidupnya adalah yang maha berilmu, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha kuasa, yang maha berkehendak, yang maha penyayang, yang maha melakukan sesuai apa yang dia kehendaki, dan semua sifat-sifat kehidupan. Oleh karena itu, wa man hadza sya'nuhu huwa alladhi yastahiqqu an yu'bad wa yurka lahu wa yusjad. Barang siapa yang memiliki sifat-sifat ini, maka dialah yang pantas untuk disembah dan untuk kita rukuk serta sujud kepadanya. Inilah jemaah sekalian makna yang terkandung di dalam nama Allah Al-Hayy, yang maha hidup, yang memiliki sifat kehidupan yang sempurna, tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Maka apabila kita telah mengimani semuanya ini, seharusnya juga kita mengimani hanya dia yang pantas untuk disembah. Karena selain dia adalah makhluk yang tidak sempurna, yang penuh dengan kekurangan, adalah makhluk yang dulunya tidak ada, dan adalah makhluk yang semuanya akan lenyap, semuanya akan musnah. Maka tidak ada satupun yang pantas disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertawakal, maka Allah ingatkan kepada kita namanya ini. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dalam surat Al-Furqan ayat 58. Bertawakallah kalian kepada yang maha hidup yang tidak akan mati. Makanya sungguh bodoh kita kalau kita bergantung hati kita kepada makhluk, yang makhluk itu dulunya tidak ada, kemudian Allah yang mengadakannya, dan makhluk itu kelak akan mati, dan makhluk itu sama sekali tidak bisa menolong kita. Jadi dialah yang pantas untuk disembah, sebagaimana hanya dia yang pantas untuk kita bergantung kepadanya. Juga dalam surat Ghafir ayat ke-65, Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahud dina alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang maha hidup, yang tidak ada satupun yang berhak disembah kecuali dia. Maka berdoalah kepadanya atau beribadahlah kepadanya dengan memurnikan semua ibadah hanya untuknya. Segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin. Maka jemaah sekalian, ayat ini Allah ingatkan kita, hanya dia yang berhak disembah dengan namanya Al-Hayy. Allah ingatkan dengan namanya Al-Hayy, bahwa hanya dia yang berhak untuk disembah. Kemudian, di antara doa Nabi SAW, yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Perhatikanlah jemaah sekalian doa Nabi SAW. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepadamu lah aku berserah diri. Wabika amantu. Kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu. Kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu. Kepadamu aku kembali. Wabika khasamtu. Dan denganmu aku berjuang. Allahumma inni a'udhu bi'izzatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan sifat kemuliaanmu. La ilaha illa anta antudillani. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Janganlah engkau menyesatkan aku. Antal hayyul ladhi la yamut. Engkaulah yang maha hidup yang tidak akan mati. Wal jinnu wal insu yamutun. Sedangkan jin dan manusia semuanya akan mati. Jamaah sekalian, perhatikanlah. Ini salah satu lafaz rangkaian doa yang terbaik, yaitu dengan bertawassul dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Di sini Nabi SAW bertawassul dengan tiga sifat Allah. Yang pertama, Allahumma inni a'udhu bi'izzatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kemuliaanmu, sifat kemuliaan. Kemudian, la ilaha illa anta antudillani. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau, janganlah sesatkan aku. La ilaha illa anta, sifat Allah yang berhak disembah. Kemudian yang ketiga, inilah yang kita bahas. Antal hayyul ladhi la yamut. Engkaulah yang maha hidup, yang tidak akan mati. Inilah adab yang adab berdoa, sebagaimana telah kita bahas di bab-bab terdahulu, yaitu firman Allah dalam surat Al-A'raf, ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan menyebut namanya. Baik. Jadi kesimpulannya, Al-Hayy yang maha hidup adalah Allah yang memiliki kehidupan yang sempurna, tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak akan mati. Tidak akan mati dan tidak mengandung atau memiliki kekurangan dan aib sedikit pun, serta semua sifat-sifatnya sempurna. Iya. Kemudian nama Allah Al-Qayyum, maka kata Syekh, fihi itsbatul qayyumiyya lillahi azza wa jalla, sifatan lillahi azza wa jalla. Maka dalam ayat ini terdapat penetapan sifat Al-Qayyumiyyah. Penetapan sifat Al-Qayyumiyyah. Apa maknanya Al-Qayyumiyyah? Wahya kaunuhu subhana qa'iman binafsihi muqiman li khalqih. Maknanya adalah Allah Azza wa Jalla berdiri sendiri dan mengurus yang lainnya, mengurus seluruh makhluknya. Inilah makna Al-Qayyum. Allah yang maha berdiri sendiri, yaitu tidak membutuhkan makhluknya, serta Allah yang maha mengurus yang makhluk-makhluknya. Ya. Jadi itu makna Al-Qayyum. Oleh karena itu kata Syekh, Al-Qayyum itu mengandung dua makna. Yang pertama, kamalu ghina rabbis subhanah. Sempurnanya kekayaan atau kecukupan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwal qa'im bi nafsihi. Yaitu dia maha mampu berdiri sendiri. Al-ghani an khalqih. Tidak membutuhkan makhluknya sedikitpun. Inilah jemaah sekalian, dua makna yang terkandung di dalamnya. Ini yang pertama, Allah maha kaya, maha cukup. Sama sekali tidak butuh dengan makhluknya. Sebagaimana juga firman Allah, ya ayuhan nasu, antumul fuqara'u ilallahi. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. dalam surat Fatir ayat ke-15. Wahai manusia, kalianlah yang fakir, yang butuh kepada Allah. Dan Allah maha kaya, lagi maha terpuji. Jadi, ini cakupan makna Al-Qayyum yang pertama. Cakupan yang kedua, kamalu kudratihi wa tadbirihi li hadhil makhlukat. Sempurnanya kekuasaan Allah dan pengaturannya kepada seluruh makhluk. Fahuwal muqim laha biqudratihi subhanah. Maka Allah yang mengurus seluruh makhluknya dengan kekuasaannya. Wa jami'il makhlukat faqiratun ilaih. Dan seluruh makhluk butuh kepadanya. La ghina laha anhu tarfata'ain. Tidak sedikit pun mereka lepas dari kebutuhan terhadapnya, walaupun hanya sekejap mata. Makanya di antara doa Nabi SAW, beliau mengatakan, wala takilni ila nafsi tarfata'ain. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Fal arshu wal kursi was samawatu wal ard wal jibal wal ashjar wal nas wal hayawan, kulluha faqiratun ilallahi azza wa jalla. Maka arsh, begitu pula al-kursi, langit dan bumi, gunung-gunung, pepohonan dan manusia, serta hewan-hewan, semuanya fakir, butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian, cakupan makna yang kedua. Yaitu Allah maha mampu mengurus seluruh makhluknya. Dan seluruh makhluk butuh kepadanya. Sebagaimana juga Allah sebutkan, dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-33. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat waja'aluha lillahi waja'alu lillahi syuraka qul sammuhum. Apakah Allah yang maha mampu mengurus segala sesuatu, mengurus setiap jiwa dengan apa yang dikerjakan oleh jiwa itu? Lalu kemudian mereka menjadikan baginya tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Katakan, wahai Muhammad, sebutkan sekutu-sekutu kalian itu yang bisa menandingi Allah. Jadi ayat ini sebenarnya mengajak mereka berpikir, orang-orang musyrik. Karena mereka sebenarnya mengakui Allah yang mengurus segala sesuatu. Tapi mereka masih saja menjadikan tandingan bagi Allah. Maka Allah menantang mereka. Siapa yang kalian sembah itu yang bisa mengatur alam ini? Tentu tidak ada. Jadi ngajak mereka berpikir. Begitu pula firman Allah. Inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula. Wala in zalata in amsakahuma min ahadi min ba'dih. Sesungguhnya Allah yang menggenggam langit dan bumi, sehingga langit dan bumi itu tidak hilang, tidak lenyap, tidak hancur. Seandainya bumi ini dan langit akan hancur, maka tidak seorang pun yang bisa mencegahnya selain Allah Azza wa Jalla. Surat Fatir, ayat ke-41. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan Allah Azza wa Jalla yang mengurus segala sesuatu. Itulah makna yang terkandung di dalam Al-Qayyum. Kalau begitu Al-Qayyum artinya apa? Yang maha berdiri sendiri, yang mengurus segala sesuatu, yang mengurus seluruh makhluk, dan dia tidak butuh sedikit pun kepada makhluk, dan makhluk seluruhnya butuh kepadanya. Oleh karena itu, hanya dia yang pantas untuk disembah. Iya. Nah jemaah sekalian, apa rahasianya dua nama ini digabungkan, disebut bersamaan, disebutkan dalam tiga ayat yang sudah kita sebutkan tadi, dan juga dalam doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana akan kita contohkan insyaAllah. Maka Syekh menjelaskan, وَمِمَّا تَقَدَّمْ يُؤْلَمْ أَنَّ هَذَيْنِ الْإِسْمَيْنِ الْحَيُّ وَالْقَيُّمْ humal jami'ani lima'anil asma'il husna. Dari apa yang telah kita jelaskan tentang dua nama ini, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum, maka keduanya mengumpulkan seluruh makna Al-Asma'ul Husna. Jadi kalau kita perhatikan, dua nama ini, Al-Hayyu dan Al-Qayyum, maka seluruh makna yang terkandung dalam setiap al-asma'ul husna sudah terdapat dalam ini, dalam dua nama ini. Wa 'alaiha madarul asma'il husna wa ilaihi ma tarji'u ma'aniha jami'uha. Beredar seluruh makna yang terkandung dalam al-asma'ul husna seluruhnya pada kedua nama ini. Idh jami'u sifatil bari subhana raji'atun ila hadhil ismain. Nah, sekarang penjelasannya. Al-hayy al-jami' li sifati dzat wal qayyum al-jami' li sifatil af'al. Nama Allah Al-Hayy itu mengumpulkan semua sifat dzat. Sedangkan nama Allah Al-Qayyum mengumpulkan semua sifat perbuatan. Sifat zat itu contohnya mendengar, melihat, tangan, memiliki tangan, wajah, ilmu, dan yang semisalnya. Itu kan sifat-sifat yang maha hidup, Al-Hayy. Kemudian sifat perbuatan, seperti mencipta, memberi rezeki, memberi kenikmatan, menghidupkan dan mematikan, semuanya kembali kepada nama Al-Qayyum yang mengurus makhluknya. Dipahamin ya? Kenapa Syekh mengatakan dua nama ini mengumpulkan semua nama-nama dan sifat Allah, yaitu makna yang terkandung di dalamnya? Karena dalam sifat Al-Hayy terkandung seluruh sifat zat Allah. Pendengaran, penglihatan, ilmu, dan lain-lain. Kemudian sifat Al-Qayyum terkandung semua sifat perbuatan Allah. Mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Jadi, ini dua nama, mengapa disebutkan secara bersamaan? Karena keduanya terkandung padanya semua sifat-sifat yang ada pada semua nama Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim berpendapat bahwa inilah Ismullahil A'zam. Ismullahi Al-A'zam. Nama Allah yang Maha Agung. Kenapa ada istilah ini? Ismullahil A'zam. Karena ada hadis-hadis yang berbicara tentang itu. Berikut saya bacakan beberapa hadis yang berbicara tentang Ismullahil A'zam, nama Allah yang Maha Agung. Di antaranya hadis Buraidah. Sahabat yang mulia Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seseorang berdoa. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah. La ilaha illa antal ahadu samadul ladhi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuan ahad. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan bersaksi bahwasannya Engkaulah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Al-Ahadus Samad, yang Maha Esa, dan As-Samad, yang seluruh makhluk butuh kepadamu. Alladzi lam yalid walam yulad, yang tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak seorang pun yang serupa dengan Engkau. Maka jemaah sekalian, Nabi SAW kemudian bersabda, Laqad sa'alta Allah bil ismil a'zam wa fi riwayatin bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Engkau telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang apabila dia diminta dengan menyebut nama tersebut pasti dia kabulkan, dan apabila dia didoakan atau orang berdoa kepadanya, manusia berdoa kepadanya dengan menyebut nama tersebut, maka dia pasti memberikan permohonannya tersebut. Baik, ini hadis yang pertama tentang Ismullahil A'zam. Hadis yang lain, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli tsumma da'a. Bahwasanya Anas sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dan ada seseorang lagi salat. Tsumma da'a, kemudian orang itu berdoa. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. La ilaha illa antal mannan. Badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Nah, hadis inilah yang terdapat padanya penyebutan hayyu ya qayyum. Orang itu berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan bersaksi bahwa hanya milikmu segala pujian. Tidak ada yang berhak disembah selain engkau, yang maha memberi, pencipta langit dan bumi. Wahai pemilik kemuliaan dan kehormatan, wahai yang maha hidup dan qayyum, yang maha berdiri sendiri serta mengurus makhluknya. Jadi dua nama ini disebutkan dalam doa ini. Kemudian kita lihat apa kata Nabi SAW ketika mendengarkan orang itu berdoa seperti itu. Laqad da'a Allah bismihil azim alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh orang tersebut, kata Nabi SAW, telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang teragung, yang apabila dipanjatkan doa kepadanya dengan nama itu, pasti dia mengabulkan. Dan apabila dimohon dengan nama itu, pasti dia memberikan apa yang dimohonkan tersebut. Ya. Jadi, ini dua hadis yang menjelaskan kepada kita tentang Ismullahil A'zam, nama Allah yang maha agung. Nah, di sini sebenarnya kan ada banyak nama Allah. Ada banyak nama Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama kemudian berbeda-beda pendapat. Yang mana yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nama Allah yang maha agung? Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berpendapat maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang disebutkan terakhir, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Itulah yang disebut Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Kalau Allah kita panjatkan doa dengan itu, pasti mengabulkan. Kalau kita minta dengan menyebut nama itu, pasti dia memberikan. Subhanallah, ini keutamaan dua nama ini. Dan juga diriwayatkan dari para ulama salaf, mereka juga berpendapat yang dimaksud di sini adalah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Iya. Jadi inilah Ismullahil A'zam. Walaupun kata sebagian ulama, itu tidak menafikan nama-nama yang lain juga Ismullahil A'zam, terutama nama Allah itu sendiri, yaitu lafaz Allah. Tentu ini yang paling mulia. Apabila Al-Hayyu dan Al-Qayyum adalah Ismullahil A'zam, tentu lafaz Allah itu sendiri, Allah yang bernama Allah itu sendiri, tentu lebih mulia lagi. Iya, lafaz Allah lebih mulia lagi. Begitu pula Ar-Rabb. Makanya kebanyakan doa dengan Allahumma dan juga dengan Rabbana. Karena ini dua nama yang paling agung sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya. Baik. Jadi jemaah sekalian, ini diantara keutamaan dua nama ini. Gunakanlah dua nama ini dalam berdoa. Sebagaimana Nabi kita yang mulia, Nabi SAW juga berdoa kepada Allah dengan dua nama ini. Di antara doa beliau, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ibu-ibu bisa dilanjutkan? Bisa ya? Baik. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Wahai yang maha hidup, wahai al-qayyum, yang maha berdiri sendiri, yang maha mengurus makhluknya, bi rahmatika astaghitsu, dengan sifat rahmatmu aku mohon pertolongan. Jadi ini diantara doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Jemaah sekalian, kita masuk yang berikutnya. Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Yang Maha Pencipta. Al-Khaliq itu banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya, Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. dalam surat Al-Hasyr ayat ke-24. Dialah Allah sang pencipta Al-Khaliq, Al-Bari Al-Musawwir. InsyaAllah Al-Bari dan Al-Musawwir setelah ini. Sedangkan Al-Khalaq disebutkan dalam dua ayat. Al-Khaliq dan Al-Khalaq maknanya sama. Artinya sama. Hanya Al-Khalaq dengan sighah mubalaghah. Dalam bahasa Arab disebut sighah mubalaghah, tapi artinya sama. Disebutkan dalam dua ayat. Pertama di surat Al-Hijr ayat 86. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Rabb kamu yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Begitu pula dalam surat Yasin ayat 81. Bala wa huwal khallaqul alim. Jadi ini beberapa ayat yang menyebutkan dua nama ini. Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Kemudian Syekh menyebutkan di dalamnya terkandung sifat Al-Khalqu, penciptaan. Dan penciptaan itu mengandung dua makna. Yang pertama kata Syekh, ijadu syai' wa ibda'uhu ala ghairi mithalin sabiq. Mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Ini arti mencipta. Mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Dan yang bisa melakukan itu hanya Allah Azza wa Jalla. Menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali, itu hanya Allah yang bisa melakukannya. Adapun makhluk sama sekali tidak bisa. Yang dibuat makhluk itu kan hanya merubah bentuk, bukan menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali. Yang bisa membuat sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali itu hanya Allah Azza wa Jalla. Baik, ini makna yang pertama. Membuat sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada, itu hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa melakukannya. Sedangkan makhluk, terkadang kita mengatakan makhluk menciptakan pesawat. Pesawat itu kan bukan sesuatu yang tidak ada sama sekali. Dia adalah kumpulan benda-benda yang tadinya sudah ada, kemudian mereka rubah jadi pesawat. Adapun menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali, mereka tidak akan bisa. Mereka tidak akan bisa melakukannya. Hanya Allah yang bisa. Walaupun hanya menciptakan seekor lalat, maka tidak ada satupun yang sanggup melakukannya. Kemudian makna yang kedua adalah at-taqdir. Allah yang maha menakdirkan. Ini makna mencipta yang kedua. Hanya Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Iya. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada faedah penting. Dari apa yang telah kita bahas, Allah Al-Hayyu Al-Qayyum dan Allah Al-Khaliq, pencipta segala sesuatu, begitu pula Al-Khalaq, maka ini semua adalah bagian dari keimanan terhadap rububiyah Allah Azza wa Jalla. Bagian dari keimanan terhadap rububiyah Allah Azza wa Jalla. Seharusnya manusia itu ketika mereka telah mengimani rububiyah Allah, mereka juga harus mengimani uluhiyah Allah, yaitu hanya Allah yang berhak untuk disembah. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Akan tetapi kenyataannya manusia tidak begitu. Manusia tidak seperti itu. Mereka masih menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman jahiliyah. Dan sebenarnya jemaah sekalian, ini keunikan. Keunikan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Ternyata mereka itu masih memiliki keimanan. Mereka masih memiliki keimanan. Namun keimanan mereka itu tidak dianggap sah. Sehingga mereka tidak dianggap orang-orang beriman. Karena mereka beriman hanya di satu sisi, dan di sisi yang lain mereka tidak beriman. Apa yang mereka imani? Rububiyah Allah. Apa yang tidak mereka imani? Uluhiyah Allah. Jadi mereka sebenarnya beriman. Allah itu pencipta. Allah yang maha hidup. Allah yang maha mengurus seluruh makhluknya. Ini keunikan orang musyrik jahiliyah dahulu. Karena kan mereka itu keturunan Ibrahim. Kebanyakan dari mereka keturunan Ibrahim alaihissalam. Dan di antara mereka kemudian lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sedikit banyak masih mewariskan agama Nabi Ibrahim. Mereka mengenal Allah sebagai pencipta. Mereka mengenal Allah yang maha hidup, yang maha mengurus makhluknya. Ini keunikan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Sebenarnya, sebagaimana firman Allah, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab, Allah. Begitu pula dalam ayat yang lain Allah mengatakan, kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, milik siapa bumi ini dan seluruh makhluk yang ada di atasnya? Kalau kalian mengetahui, sayakuluna lillah, mereka akan jawab, milik Allah. Kul afala tadhakkarun. Katakan kepada mereka, kalau begitu, kenapa kalian tidak mengingat, yaitu menyembah Allah? Kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim, sayakuluna lillah. Katakan kepada mereka, siapa Rob langit dan bumi, langit yang tujuh, dan Rob arsy yang agung? Mereka akan jawab, Allah. Kul afala tattakun. Katakan kepada mereka, kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kul man biyadihi malakutu kulli syai wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu, dan dia yang melindungi serta tidak butuh perlindungan? Kalau kalian mengetahui, sayakuluna lillah, mereka akan jawab, Allah. Kul fa'anna tusharun. Maka katakan kepada mereka, kalau begitu, kenapa kalian bisa dipalingkan dari menyembah Allah? Surat Al-Mu'minun, ayat 84 sampai 89. Jadi, di dalam ayat ini jemaah sekalian, Allah mengabarkan kepada kita, orang-orang musyrik zaman jahiliyah mengimani bumi ini dan isinya dikuasai dan dimiliki oleh Allah. Begitu pula langit yang tujuh dan arsy yang agung. Begitu pula kekuasaan segala sesuatu. Subhanallah. Orang-orang musyrik jahiliyah mengimani itu semua Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bersamaan dengan itu, mereka masih menyembah selain Allah. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, mengapa mereka masih menyembah selain Allah? Padahal mereka tahu, hanya Allah penguasa segala sesuatu. Hanya Allah yang maha melindungi dan dia tidak butuh perlindungan. Kenapa mereka masih menyembah selain Allah? Ada yang tahu jawabannya? Saya enggak ada hadiah. Nah, ada kue. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Mereka masih menyembah selain Allah. Tradisi. Iya, kenapa ada tradisi itu maksudnya? Sebagai perantara. Ahsantum barakallahu fikum. Semua dapat hadiah kayaknya. Sebagai perantara. Ya, sebagaimana kata mereka, Allah sebutkan di ayat yang lain, "Mana na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Subhanallah. Sebuah niat yang mulia, pingin dekat kepada Allah, tapi ditempuh dengan cara yang salah, tetap saja kafir mereka. Makanya Nabi SAW diutus untuk mengajak mereka beriman. Persis seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku Muslim hari ini. Pingin doanya sampai kepada Allah, dijadikanlah para wali sebagai perantara. Sama, gak ada bedanya. Ini jemaah sekalian, seharusnya kalau kita beriman, Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah Al-Khaliq Al-Khallaq, kita pun beriman, hanya Allah yang berhak untuk disembah. Tetapi itulah bahayanya syubhat. Itulah bahaya syubhat. Kan bagus untuk dijadikan perantara, supaya ibadah kita cepat sampai kepada Allah. Itulah namanya syubhat. Kelihatannya benar, kelihatannya baik, tapi menyesatkan. Maka hati-hati. Ya, ini bahaya syubhat. Baik. Makanya jemaah sekalian, banyak ayat-ayat mengajak orang musyrik itu menyembah Allah dengan mengajak mereka berfikir. Dengan mengajak mereka berfikir. Contohnya Allah sebutkan di surat Al-Hajj ayat 73. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah perumpamaan itu. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak sanggup menciptakan seekor lalat walau mereka bersatu untuk menciptakannya. Wa yaslubhumudz dzubabu syai'an la yastankidhuhu minhu. Dan seandainya lalat itu merampas sesuatu dari mereka, maka mereka tidak akan bisa menyelamatkan sesuatu itu dari lalat tersebut. Da'ufat talibu wal matlub. Sungguh lemah yang menyembah dan yang disembah. Jadi ayat ini mengingatkan mereka, yang kalian sembah itu enggak bisa apa-apa. Sungguh bodoh kalian menyembah sesuatu yang menciptakan lalat saja tidak bisa. Melawan lalat saja enggak bisa. Kenapa mereka diajak berpikir jemaah sekalian? Karena ini sesuatu yang mereka sudah yakini. Hanya Allah yang maha menciptakan, hanya Allah yang maha kuat yang bisa memberikan kepada mereka apa saja yang mereka mintakan kepadanya. Iya. Jadi jemaah sekalian, ajak mereka berpikir. Ini salah satu metode dakwah terhadap orang-orang musyrik. Ajak mereka berpikir bahwa yang mereka sembah selain Allah itu adalah lemah. Kenapa mereka tidak menyembah hanya kepada Allah yang maha kuat, yang maha hidup, yang maha mengurus makhluknya. Akan tetapi jemaah sekalian, untuk berdakwah kepada orang yang mengaku Muslim hari ini, mungkin lebih sulit daripada orang musyrik jahiliyah. Karena orang musyrik jahiliyah, tinggal kita sadarkan untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Rububiyah mereka sudah imani. Rububiyah mereka sudah imani. Tetapi sangat disayangkan sekali, masih ada saja orang yang mengaku Muslim, di KTP-nya tertulis beragama Islam, dua-duanya tidak dia imani. Rububiyah dan uluhiyah sekaligus. Orang musyrik jahiliyah mengimani Allah yang mengatur segala urusan di muka bumi. Ada orang yang mengaku Muslim, dia masih percaya kepada makhluk-makhluk yang menurut keyakinannya mengatur urusan di muka bumi. Ya, seperti yang sering saya contohkan, di pantai tertentu masih ada yang meyakini di laut mereka ada penguasa selain Allah. Di gunung tertentu masih ada yang meyakini ada penguasanya selain Allah. Makanya mereka bikin kan acara sedekah bumi dan sedekah laut untuk persembahan kepada penguasa tersebut. Subhanallah. Jadi keyakinan mereka, di laut mereka ada penguasa selain Allah, di bumi mereka ada penguasa selain Allah, itu syirik dalam rububiyah. Yang orang musyrik jahiliyah enggak punya keyakinan itu. Kemudian keyakinan mereka atau perbuatan mereka mempersembahkan sesajen kepada makhluk itu, maka syirik dalam uluhiyah. Nah, kalau itu baru sama dengan orang musyrik. Sama dengan musyrik jahiliyah. Mempersembahkan sesajen atau sembelihan untuk selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Tetapi yang pertama, orang musyrik jahiliyah masih lebih baik. Ini kenyataannya jemaah sekalian. Kita menghadapi orang-orang yang betul-betul sangat jauh dari tauhid. Iya. Maka ini pelajaran penting yang bisa kita petik, bahwa rububiyah seharusnya melazimkan keimanan kepada uluhiyah. Iya. Jadi inilah diantara manfaat mengenal nama-nama Allah Azza wa Jalla. Karena di balik nama-nama Allah itu, kita juga mengenal sifat-sifat Allah yang pada akhirnya kita mengimani hanya Allah yang berhak disembah. Baik. Jemaah sekalian, kita masuk bagian yang terakhir pada kesempatan ini. Yang berikutnya yaitu Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Kenapa Al-Khaliq disebutkan lagi? Karena ini adalah tiga nama yang berhubungan. Oleh karena itu Allah sebutkan pada ayat yang sama, yaitu surat Al-Hasyr ayat ke-24. Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Lahul Asmaul Husna. Dialah Allah Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Hanya dialah pemilik nama-nama yang maha indah. Iya. Maka Syekh menjelaskan makna Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Ayahuwal munfarid bi khalqi jami'il makhlukat. Maknanya dia adalah yang esa dalam penciptaan seluruh makhluk. Wa bara'a bi hikmatihi jami'al bariyat. Dan menciptakan dengan hikmahnya seluruh makhluk. Wa sawwara bi ihkamihi wa husni khalqihi jami'al kainat. Dan dialah yang membentuk rupa dengan sebaik-baiknya dan dengan penciptaannya yang paling indah terhadap seluruh yang berwujud. Fa khalaqaha wa abda'aha wa fataraha fil waqtil munasib laha. Maka Allah menciptakannya, mengadakannya dan membuatnya di waktu yang tepat baginya. Iya. Ini jemaah sekalian penjelasan secara umum. Kemudian sekarang secara terperinci, maka Syekh mengatakan sebagaimana beliau menukil dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tiga nama ini terkandung padanya tiga sifat tahapan penciptaan yang Allah lakukan. Jadi di sini ada perincian tahapan penciptaan yang Allah lakukan. Kata beliau, fal khaliq huwal muqaddir al asya ala muqtada hikmatihi. Nama Allah al khaliq adalah yang menakdirkan segala sesuatu sesuai dengan hikmahnya. Jadi ini arti nama Al-Khaliq. Jadi beliau mulai merinci apa perbedaan Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir. Al-Khaliq itu yang maha menakdirkan segala sesuatu sesuai dengan hikmahnya. Yang menakdirkan. Menakdirkan di sini maknanya menetapkan. Jadi belum menciptakan, baru menetapkan. Wal-Bari Al-Mujid laha ba'dal Adam. Sedangkan Al-Bari artinya yang mengadakan segala sesuatu setelah sebelumnya tidak ada. Nah, barulah menciptakan. Al-Bari, barulah maknanya menciptakan, yaitu mengadakan yang tadinya sesuatu tidak ada. Sesuatu yang tidak ada. Wal-Musawwir, ay al-makhlukat al-kainat kaifa sya'a. Sedangkan al-musawwir adalah yang membentuk rupa seluruh makhluk dan seluruh yang berwujud sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Jadi ini tahapan penciptaan. Yang pertama Allah menakdirkan, yang kedua Allah mengadakan, yang ketiga Allah bentuk rupanya. Itulah sifat-sifat yang terkandung di dalam tiga nama. Yang pertama Allah menetapkan, itu yang terkandung dalam nama Al-Khaliq. Yang kedua Allah mengadakan, itu yang terkandung dalam nama Al-Bari. Yang ketiga Allah membentuk rupa, itulah yang terkandung dalam nama Al-Musawwir. Namun jamaah sekalian, kalau hanya disebut Al-Khaliq saja, itu sudah mencakup tiga-tiganya. Sudah mencakup tiga-tiganya. Sebagaimana kita bahas di bab sebelumnya, di situ kan cuma dibahas Al-Khaliq, Al-Khallaq. Maka kalau cuma disebut itu saja, sudah mencakup tiga-tiganya. Tapi kalau disebut bersamaan Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, maka dia memiliki makna yang berbeda. Ya, dipahami ya? Saya ulangi. Kalau hanya disebut Al-Khaliq saja, maka makna Al-Khaliq itu sudah mencakup tiga tahapan ini. Allah yang menetapkan akan diciptakan, kemudian Allah menciptakan, kemudian Allah membentuk rupa. Tetapi kalau disebut tiga-tiganya, maka ketiganya memiliki makna yang berbeda. Al-Khaliq maknanya menetapkan saja, sedangkan Al-Bari maknanya mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kemudian Al-Musawwir setelah diadakan Allah bentuk rupanya. Iya. Ini beliau nukil dari Imam Ibnu Qayyim, penjelasan yang sama juga dari Imam Ibnu Katsir rahimahumallahu taala. Jemaah sekalian, sama dengan bab-bab sebelumnya, di sini juga penulis rahimahullah kembali mengingatkan kita, apabila kita telah mengenal Allah sebagai Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, maka hanya dialah yang berhak untuk disembah. Kalau begitu, hanya dia yang berhak untuk disembah. Iya. Ini harus menjadi puncak kesimpulan kita dari pengenalan terhadap nama-nama Allah. Pada akhirnya, kita menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dia sang pencipta, hanya dia yang mengadakan segala sesuatu, dan hanya dia yang membentuk rupa segala sesuatu. Iya. Kemudian, di sini juga ada faedah penting. Syekh menyebutkan, tiga nama ini, maka ada nama yang khusus bagi Allah, dalam semua kondisi. Dan ada yang bisa dinamakan kepada makhluk dalam kondisi tertentu. Ini subhanallah, perincian yang sangat baik, yang mungkin jarang kita dapatkan di kitab-kitab yang lain. Maka Syekh menjelaskan, nama yang khusus bagi Allah dalam setiap keadaan adalah Al-Bari. Al-Bari itu khusus bagi Allah. Jadi enggak boleh makhluk kita namakan Al-Bari. Karena Al-Bari tadi apa maknanya? Mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Itu enggak mungkin makhluk bisa melakukan itu. Maka itu khusus bagi Allah. Dalam segala keadaan. Iya. Adapun Al-Khaliq dan Al-Musawwir, maka kalau disebutkan secara mutlak, itu hanya khusus bagi Allah. Tetapi kalau disebutkan secara muqayyad, maka boleh dinamakan kepada makhluk. Contohnya bagaimana? Kalau kita hanya sebut Al-Khaliq atau Al-Musawwir, itu khusus bagi Allah. Jadi enggak ada tambahan kata setelahnya. Itu yang disebut dengan mutlak. Secara lepas, umum. Tidak ada keterangan setelahnya. Tetapi kalau muqayyad, artinya mengandung keterangan setelahnya, itu boleh bagi makhluk. Contohnya kita katakan, dia pencipta pesawat tadi. Boleh. Tapi kalau kita katakan, dia pencipta, itu enggak boleh kecuali hanya kepada Allah. Paham bedanya? Iya. Kalau kita katakan dia pencipta, sampai di situ saja, itu enggak boleh kecuali hanya kepada Allah. Tapi kalau kita katakan dia pencipta pesawat, boleh. Adapun Al-Bari tadi, itu hanya khusus bagi Allah di setiap keadaan. Baik. Ini tentang penggunaan nama Allah, Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Baik. Kemudian, satu lagi faedah penting. Satu lagi faedah penting, ini yang terakhir. Allah Azza wa Jalla dialah Al-Musawwir, yang membentuk rupa. Dia yang membentuk rupa. Ini nama khusus bagi Allah, kalau dalam kondisi mutlak tadi. Kemudian, sifat khusus bagi Allah. Oleh karena itu, jemaah sekalian, inilah hikmahnya mengapa orang yang membuat rupa-rupa gambar bernyawa dosanya sangat besar. Inilah hikmahnya. Karena dia seakan-akan menandingi Allah. Dia seakan-akan menandingi Allah. Makanya dosanya sangat besar. Syekh menyebutkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi adzaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya di antara manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para tukang rupa, para perupa atau tukang gambar makhluk yang bernyawa. Kemudian dijelaskan apa alasannya dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddu nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah." Di antara makhluk yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah yang menyaingi ciptaan Allah. Jadi inilah sebabnya mengapa azabnya sangat keras, seakan-akan dia menyaingi ciptaan Allah Azza wa Jalla dengan menggambar makhluk yang bernyawa, apakah itu lukisan ataukah pahatan patung, apakah patung itu dari batu atau dari kayu, sama saja. Iya. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, itu juga termasuk pintu besar yang mengantarkan manusia kepada kesyirikan. Jadi minimalnya ada dua sebab mengapa dilarang keras membuat gambar-gambar bernyawa. Walaupun subhanallah hari ini sebagian orang menganggap itu sebagai seni. Bahkan setelah mereka buat, mereka bikin pameran. Subhanallah, pameran dosa. Setelah itu diperjualbelikan, dibayar dengan luar biasa mahalnya. Dan gak masuk akal kadang harganya. Ada yang sampai puluhan juta, ada yang sampai miliaran bahkan. Hanya sebuah lukisan. Iya. Maka jemaah sekalian, paling tidak dua alasan ini, dua sebab. Yang pertama, itu menyaingi ciptaan Allah. Yang kedua, itu adalah pintu yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Apalagi kalau dia buat patung, sudah bukan pintu kesyirikan lagi. Memang dia buat untuk disembah. Sudah kesyirikan. Inilah jemaah sekalian yang bisa kita bahas. Hanya ringkasan saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Barangkali sebelum kita tutup ada pertanyaan, saya persilahkan. Saat ini ana lagi mengalami kesulitan ekonomi. doa Asmaul Husna yang mana untuk mengatasi masalah ana. Berdoalah dengan menyebut nama Allah Al-Ghani yang Maha Kaya dan Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki dan Al-Wahhab yang Maha memberi. Karena para ulama mengatakan berdoalah sesuai dengan hajat kita. Itu yang terkandung dalam firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan hanya Allah pemilik nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. Maka ulama menjelaskan sesuai dengan permohonan kita, panggillah nama-nama Allah sesuai dengan hajat kita. Maka itu diantaranya. Kalau ingin menyelesaikan kesulitan ekonomi, panggillah nama Allah Al-Ghani, Al-Ghani yang Maha Kaya, Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki, Al-Wahhab yang Maha memberi. Iya. Caranya berdoa, bukan itu dizikirkan disebut Al-Ghani, Al-Ghani, Al-Ghani, Al-Ghani, bukan begitu. Tapi berdoa. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Razzaq, Ya Wahhab, berikanlah rezeki kepadaku, mudahkanlah urusanku, dan seterusnya. Iya. Jadi bukan disebut dalam zikir. Dalam ayat kan dikatakan, fad'uhu biha, berdoalah dengannya. Bukan disuruh berzikir dengannya. Iya. Dan tidak ada contoh dari Nabi SAW dan para sahabat berzikir dengan cara seperti itu. Iya. Bagaimana hukumnya memberi nama orang dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti contoh Abdul Majid, Abdul Khaliq. Bagus kalau dengan seperti ini, pakai kata Abdul. Justru itu disukai. Abdul Khaliq, ya, Abdul Majid dan Abdul Khaliq di sini. Nabi SAW bersabda, Ahabbul asma ilallah, Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai, Abdullah dan Abdurrahman. Jadi, ini bentuk nama yang justru paling Allah cintai. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Majid, Abdul Khaliq, Abdul Ghafur, Abdul Razzaq, Abdul Somad. Hadahullah. Kalau lukisan berbentuk abstrak, yang menjadi ukuran adalah kepala. Nabi SAW bersabda, As-suratul ru's, as-suratul ra'su. Kata Nabi SAW, hakikat gambar itu adalah kepala. Jadi kalau ada kepalanya, terserah dalam bentuk apapun. Kalau nampak kepalanya, mau dia abstrak atau jelas, kalau nampak kepalanya, maksudnya kepalanya dengan wajahnya, dengan hidungnya, dengan mulutnya, maka itu dihukumi gambar bernyawa. Jadi kalau di rumah kita misalkan ada patung, ada gambar bernyawa, tinggal hilangkan kepalanya saja. Iya. Maka secara hukum, dia bukan lagi gambar bernyawa. Iya. Kalau kita mau buat buku untuk anak-anak, misalnya buku bahasa Arab, misalkan kita mau ajarkan anak kita bahasa Arab, kambing misalkan. Maka ambil gambar kambing, kemudian kepalanya ditutupi dengan kata syatun atau ganamun. Iya, begitu caranya. Hilangkan kepalanya. Saya pernah membuat foto di apa ini? Streaming atau dirajut? Maksudnya apa? Rajutan baju begitu. Pakaian. Iya, sama aja, termasuk gambar bernyawa. Jadi, termasuk di pakaian kita, tutupi bagian kepalanya. Tinggal datang ke tukang jahit, minta kain bekas, ya. Disuruh bordir lagi bagian kepalanya. Iya. Kalau masih menyimpan boneka-boneka binatang atau makhluk, harus dimusnahkan atau cukup disimpan? Pertama, secara umum terlebih dahulu, gambar-gambar atau patung-patung yang bernyawa itu disimpan saja belum cukup, tapi harus dimusnahkan. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda kepadanya, Allah tada'a suratan wa fi riwayatin timthalan illa tamastahu. Jangan kamu biarkan ada gambar atau patung bernyawa kecuali kamu hancurkan atau kamu rusak. Jadi disimpan saja belum cukup. Apalagi kalau kita simpan, sepeninggal kita nanti ditemukan orang. Iya. Ini yang pertama. Nah, sekarang tentang boneka bagi anak-anak. Boneka untuk anak perempuan ya, bukan anak laki, itu ada keringanan, ada rukhsah. Tetapi kata para ulama, janganlah sama persis dengan makhluk bernyawa. Kenapa ada keringanan? Karena ada hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya kan? Beliau main boneka-boneka di zaman Nabi SAW dan Nabi tidak melarang. Karena dia perempuan, dia masih kecil, dan dia perempuan, dia butuh untuk berlatih mengurus anak, kan? Latih pakai boneka itu. Iya. Tetapi, kata para ulama, janganlah terlalu sama persis dengan makhluk bernyawa. Kenapa? Karena enggak mungkin boneka di zaman Nabi SAW sama seperti boneka kita sekarang. Enggak mungkin sama. Mereka bikin seperti betul-betul makhluk bernyawa. Jadi kasih samar begitu. Iya. Kalau anak SD disuruh gambar oleh guru di sekolah, gimana? Apakah anak tetap gambar, dosa ditanggung guru? Yang kedua, tetap enggak gambar. Jawabannya tidak boleh. Anak itu, kalau kita biarkan dia berbuat dosa, maka berarti kita mendidik dia berbuat dosa. Kita mendidik dia berbuat dosa. Betul, dia enggak berdosa. Karena dia, apalagi kalau dia belum balik. Kalau dia belum balik. Dia enggak berdosa kalau dia belum balik. Tapi kalau dia sudah balik, dia berdosa. Dia tetap berdosa. Tapi walaupun dia belum berdosa karena dia belum balik, maka itu pendidikan yang jelek kepada dia. Pendidikan yang buruk. Pendidikan buruk dari dua sisi. Yang pertama, melanggar syariat Allah. Bahkan dosa besar membuat gambar bernyawa. Dan mungkin sampai besar dia melakukan itu. Kemudian yang kedua, takut kepada makhluk. Tunduk kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Ini harus kita ajarkan kepada anak kita. Walaupun gurumu yang suruh, kamu jangan tunduk. Kalau dia suruh berbuat salah. Ini harus dididik kepada anak sejak kecil. Siapapun yang nyuruh kamu, kalau dia suruh berbuat salah, kamu jangan ikuti. Tapi juga bukan berarti kita suruh dia membentak gurunya, tidak. Suruh dia nasihati dengan baik kepada gurunya, bahwa itu salah. Karena Islam melarang, karena Allah melarang, karena Nabi SAW melarang. Atau kata Abi, kata Umi, enggak boleh, itu haram. Jadi didik dia, supaya bisa menjelaskan kepada gurunya bahwa itu salah. Iya. Saya bingung jadwal kajian yang sama pentingnya bentrok dengan hari yang sama. Misal hari Senin ada pelajaran bahasa Arab, sementara di kajian tempat yang lain tiap Senin ada Asmaul Husna, Tazkiyatun Nafs, Sahih Al-Bukhari. Ya. Kalau kita urutkan mana yang paling penting, tentu Asmaul Husna yang paling penting. Ya. Karena itu nama-nama Allah Azza wa Jalla. Mengenal Allah. Ya. Tidak diragukan lagi, ilmu mengenal Allah itulah yang paling penting. Akan tetapi, cobalah untuk membuat jadwal yang lain yang tidak bentrok. Ya, membuat jadwal yang lain yang tidak bentrok, atau mencari jadwal yang lain. Kalau tidak ada, kita buat sendiri. Ya. Bagaimana transaksi jual beli dilakukan di lingkungan masjid? Ada yang mengatakan parkiran masjid selama itu infak tanah masjid termasuk tidak boleh. Wallahu alam, pendapat yang lebih kami cenderung kepadanya, yang dihukumi masjid adalah yang kita pakai sholat, yang kita pakai sholat. Iya. Adapun di luar yang tidak kita pakai sholat, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Tapi kalau kita mau lebih hati-hati, lebih bagus. Mau lebih hati-hati, lebih bagus. Nanti tukang parkirnya nunggu di luar daerah masjid. Ya, infaknya ditaruh di situ. Ada seorang janda yang mengurusi anak-anaknya hingga mempunyai hutang banyak. Hingga akhirnya meninggal dengan tidak meninggalkan harta setelah bertahun-tahun. Karena mereka tidak menagih, dan anak-anak jika tidak tahu keberadaannya, bagaimana nasib si ibu itu di akhirat? Apakah masih tetap ditahan untuk masuk surga karena waktu itu sudah jatuh miskin? Bagaimana kalau anak-anaknya tidak membayarkan hutangnya? Apakah berdosa? Jawabannya tergantung niatnya. Kalau dia niat membayar dan berusaha untuk membayar, namun kenyataannya sampai wafat dia enggak sanggup bayar, maka Allah akan menolong dia di akhirat kelak. Tetapi kalau memang dia niat enggak mau bayar, tidak pula ada usaha untuk membayar, maka inilah yang akan bermasalah di akhirat. Iya. Kemudian kewajiban anak-anaknya, mereka harus bayar. Mereka harus bayarkan hutang ibunya demi menolong ibunya. Iya. Kalau orangnya sudah enggak ketemu, maka kalau mereka mampu, mereka tetap juga harus bayar, tapi dengan cara mereka bersedekah atas nama orang yang memberikan hutang tersebut. Doa yang lebih utama kita lakukan pada waktu sujud atau sebelum salam, kalau belum hafal, bolehkah dengan membaca sebelum salam dengan keras? Dengan kertas yang kita taruh dekat atau di depan kita sholat. Ya, tidak apa-apa insyaallah. Ya. Kalau memang belum hafal. Saya ingin bertanya, di kampung saya banyak orang yang membaca salawat, tapi tidak sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih mengharapkan syafaat Rasulullah tanpa berdoa kepada Allah. Kalau mereka harapkan syafaat dari Rasulullah, maka itu syirik. Sebagaimana sudah kita bahas di kajian Ahad tentang syafaat. Itu salah kaprah kalau mengharapkan syafaat atau minta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat untuk Rasulullah itu baru berupa janji yang nanti Allah akan berikan di akhirat. Yang nanti Allah akan berikan di akhirat. Iya. Makanya kita baca juga dalam doa setelah azan. Bagaimana doa setelah azan? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata al-fadilah. Bagaimana lanjutannya? Wabathu maqama mahmudan illadhi wa'attah. Bangkitkan, perhatikan di akhir doa itu, bangkitkan beliau pada kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan. Apa maksud kedudukan terpuji di sini? Maksudnya syafaat. Jadi syafaat yang engkau janjikan di akhirat. Jadi bukan sekarang. Dan Allah juga berfirman, kulillahi asyafaatu jami'an. Katakan hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Jadi kalau kita minta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita minta kepada beliau sesuatu yang hanya milik Allah, maka itu syirik. begitu pula mengharapkan syafaat dari beliau. Maka mengharapkan dan meminta syafaat itu hanya dari Allah Azza wa Jalla. Apakah membuat kartun anak-anak yang di dalamnya banyak gambar makhluk hidup yang bergerak termasuk dosa? Kalau seperti makhluk hidup, maka sama gambar bernyawa. Tapi kalau tidak mirip-mirip banget, maka tidak apa-apa. Contohnya apa? Ada kan kartun mobil bisa berbicara? Yang seperti itu tidak apa-apa. Iya. Mobil bisa berbicara. Tidak apa-apa insyaAllah. Bagaimana hukum berdakwah menggunakan gambar ilustrasi yang menghilangkan bentuk wajah atau memutus leher sehingga tidak menyatu antara kepala dan bagian tubuhnya lainnya? Sebaiknya dihilangkan kepalanya, karena Nabi SAW mengatakan as-suratu ar-ra'su, as-suratu ar-ra'su, gambar itu adalah kepala, maka yang dihilangkan adalah kepalanya. Terakhir, ibu-ibu pengajian membaca Asmaul Husna dilagukan, bahkan lagunya beda-beda, apalagi kalau ngadain maulud Isra Miraj, bahkan dibaca di awal setiap mulai pengajian di majelis taklim atau ngaji di rumah, acara 4 bulan atau 7 bulan akikah, tahlil 40 hari atau ya, mendak tahun meninggal orang tua kita, saudara dan yasinan. Bolehkah itu kita kerjakan? Tidak boleh. Itu semuanya mengada-ada di dalam agama, tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillah.